A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia Al-Hidayah, para peserta dan para pendengar Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Durusul Lughah Al-Arabiyyah lighairin natiqina biha. Selawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sahabat setia Al-Hidayah, para peserta dan pendengar yang ada di studio dan yang ada di rumah, semoga kaum muslimin semuanya sudah melengkapi peralatan pembelajaran bahasa Arab, buku dan kitab, pulpen dan kamus atau buku kawaidnya. Pada malam yang keempat ini, minggu ini, kita mempelajari lanjutan dari pelajaran kemarin halaman 9 tentang menanyakan atau kata tanya yang digunakan untuk seseorang yang berakal, yaitu lil aqil, yaitu man. Mari kita buka pelajaran kita bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, sahabat setia Al-Hidayah, kita buka halaman 9 tentang man. Istami' summa karrir. Dengarkan dan ikuti setelah bacaan kami. Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Man hadha? Hadha talibun. Man hadha? Hadha waladun. Ahadha waladun? La. Hadha rajulun. Ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? La. Hadha qittun. Hadha himarun. Ahadha himarun? La. Hadha hisanun. Wama hadha? Hadha jamalun. Ma hadha? Hadha dikun. Man hadha? Hadha mudarrisun. Ahadha qamisun? La. Hadha mandilun. Kita ulangi, ini ada dua halaman, halaman 9 sampai halaman 11. Kita ulangi. Istami' summa karrir. Man hadha? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Ahadza waladun? Ahadza waladun? La. La. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. La. La. Hadza qittun. Hadza qittun. Hadza himarun. Hadza himarun. Ahadza himarun? Ahadza himarun. La. لا. هذا حصان. هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ لا. لا. هذا منديل. هذا منديل. Musyarakah yang baik dan yang bagus. Semoga peserta dan para pendengar Al-Hidayah di rumah juga mengikuti bacaan. Sekarang kita mau mendengar bacaan para tulab yang ada di studio dari Abu Ihsan. من هذا؟ هذا طبيب. من هذا؟ هذا ولد. من هذا؟ هذا طبيب. أهذا ولد؟ لا، هذا رجل. من هذا؟ طالب. من هذا؟ هذا طالب. طالب. هذا طالب. أهذا ولد؟ أهذا ولد؟ أهذا ولد؟ لا، هذا رجل. من هذا؟ ما هذا؟ هذا مسجد. من هذا؟ هذا تاجر. من هذا؟ هذا تاجر. Ya, lanjutkan Abu Ihsan. Man hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha masjidun. Ma hadha? Ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Ta-nya panjang. Tajirun. Man hadha? Hadha tajirun. هذا كلب. أهذا كلب؟ لا، هذا كيت. نعم، شكرا جزاكم الله خيران. Kembali kepada yang sebelahnya. Dilanjutkan. هذا حمار. هذا حمار. أهذا حمار؟ لا، هذا حصان. وما هذا؟ هذا جمل. ما هذا؟ هذا ديك. من هذا؟ هذا مدرس. أهذا قميص؟ لا، هذا منديل. هذا منديل. هذا منديل. Itu barisnya mandilun, bukan mindilun. Mandilun. Dalam buku barisnya bawah. diganti baris fathah di atas, mandilun. Naam. Syukran jazakumullah khair, bacaan yang bagus. Kita dengarkan dari abuna wa syekhuna. Tafadhal. Man hadza? Man hadza? Hasa tabibun. Tabibun. Tabibun. Man hadza? Hasa waladun. Man hadza? Hasa talibun. Talibun. Talibun. Ahasa waladun? La, hasa rajulun. Naam. Syukran jazakallahu khair. Kembali kita ulang satu kali lagi. Istami' tsumma karrir. Setelah itu baru kita sapa pendengar dan peserta yang ada di rumah yang telah bersiap-siap untuk menghubungi kita di studio. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Ahadza waladun? Ahadza waladun. La. La. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. La. La. هذا قط. هذا قط. هذا حمار. هذا حمار. أهذا حمار؟ أهذا حمار. لا. لا. هذا حصان. هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا. لا. هذا منديل. هذا منديل. نعم جزاكم الله خير. Para pendengar dan peserta Al-Hidayah rahimakumullah, dalam penggunaan man, kita telah mempelajari kemarin guna man. Man adalah untuk menanyakan bagi manusia, yaitu lil aqil, bagi yang berakal, yaitu manusia, untuk menanyakan manusia. Adapun untuk menanyakan benda dan selain manusia yang tidak berakal, binatang, tumbuh-tumbuhan, kita memakai ma. Seperti dalam contoh yang ada, yang telah kita baca. Dan dalam pertanyaan yang memakai a dan hal, itu menggunakan jawaban na'am atau la. Ya, sekian. Kita sapa para pendengar dan peserta yang ada di rumah. Jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khair. Kita artikan satu persatu dari kosakata, kalimat demi kalimat, dari awal sampai akhir. Karena ada permintaan daripada peserta dan pendengar Al-Hidayah. Nomor satu, man hadza, seperti yang ada dalam gambar. Hadza tabibun. Siapa ini? Ini seorang dokter. Tabib, yaitu dokter. Tabibun. Kami harapkan peserta dan para pendengar untuk menulis arti daripada kalimat tabibun. Nomor dua, man hadza masih menanyakan manusia yang memakai man. Hadza talibun, ini seorang talib, pelajar. Talib, murid, itu pelajar. Dan ada juga sinonimnya, persamaannya, talib, yaitu tilmidun. Tilmidun ini digunakan bagi anak TK dan SD dan SMP dan SLTA. Ini dinamakan tilmidun. Kalau talib itu banyak digunakan bagi orang yang telah menduduki bangku kuliah tingkat universitas ke atas. Talib di bawah university dipanggil tilmidun. Gambar nomor tiga. Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Waladun artinya seperti dalam gambar, anak kecil, anak laki-laki yang masih kecil. Ahadha waladun. Gambar nomor empat. Ahadha waladun. La, hadha rajulun. Tadi gambar nomor tiga, gambar anak kecil dipakai waladun. Dan gambar nomor empat, rajulun, yakni orang dewasa. Rajulun, bukan anak-anak lagi. Rajulun. Nomor lima. Ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Lihat dalam gambar masjid diawali dengan kalimat ma, dan menanya, yang kedua menanyakan tentang seseorang. Itu memakai man. Man hadha? Hadha tajirun. Tajirun mana artinya, yaitu pedagang. Tajir. Ha, nomor enam. Hadza kalbun. Seperti dalam gambar. Insyaallah mungkin semuanya sudah paham dengan melihat gambar ini. Hadza kalbun. Mungkin bagi sebagian para pendengar dan peserta, mungkin masih ada yang tidak tahu dengan gambar yang ada di sini, mungkin kurang jelas. Ya, terpaksa kita artikan satu persatu. Kalbun yaitu anjing, seekor anjing. Hadza kalbun. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? Lihat dalam gambar nomor 7. La, hadza qittun. Qittun mana? Kucing. Hadza himarun. Nomor 8. Hadza himarun. Mungkin ini binatang ini tidak ada di kita, yang adanya di Arab sana. Himarun. Himar adalah kendaraan bagi orang Arab dahulunya. Dulu saya waktu di Sudan mungkin pernah menaiki himar transportasi ke pasar. Himar transportasi ke pasar, yaitu himar pakai gerobak di belakangnya. Hadza himarun. Mana himar? Keledai. Keledai. Memang dalam Al-Quran juga tersebut keledai adalah kendaraan bagi manusia. Oleh karena itu kita menjalankan kembali kepada masa-masa dahulu, mungkin ingin mengendarai himar. Insyaallah itu transportasinya kita waktu di Sudan dulu. transportasi ke kampung-kampung itu masih menggunakan himar. Dan juga angkutan air pada kampung-kampung pakai himar. Itu sebuah cerita pengalaman yang pernah kami alami. Ya, gambar nomor 9. Ahadha himarun. Lihat gambarnya, gambar kuda. Ahadha himarun. La hadha hisanun. Hisan artinya kuda. Wama hadha. Hadha jamalun. Jamalun. Ini unta. Jamalun. Itu unta. Ini adanya di negara Arab, Saudi dan juga tetangga-tetangga Saudi dan juga Sudan. Peternak unta yang besar, yang banyak itu di Sudan. Datangnya di Sudan. Musim haji, unta itu diambil dari Sudan. Kebanyakan. Gambar nomor kam 12. 11, nomor 11. Ma hadza? Hadza dikun. Halaman 11. Hadza dikun. Seperti dalam gambar ayam jago, dikun. Ayam jago. Kalau ayam betina, dajajatun. Dajajatun. Ayam betina. Para pendengar dan peserta bisa menulis dikte daripada dajajatun. Gambar nomor 12. Man hadza? Dalam gambar kita melihat ada papan tulis dan gambar guru dan ada yang duduk di kursi murid. Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Mudarris itu guru. Seorang guru atau ustaz. Gambar terakhir. Ahadza qamisun? La hadza mandilun. Tidak, ini sapu tangan. Mandilun, sapu tangan. Atau juga dibilang dalam kata lainnya kain lap itu futotun. Futotun. Fa waw to ta marbuto. Futoh. Mandilun. Futoh. Itu sama. Naam. InsyaAllah para pendengar dan para peserta puas dengan kata-kata yang telah kita pelajari ini. Gambar demi gambar sudah kita maknakan. Ya. Kita persilakan bagi para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Al-Hidayah. Paliat Apadol. Nah, dan selanjutnya sahabat Hidayah, khususnya bagi Anda para peserta bahasa Arab, kami persilakan untuk menghubungi di 0761-765-2255 untuk berinteraksi bersama kita di studio. Ya, kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Umu siapa di mana? Dari Umu Muhammad. Iya, Umu Muhammad di mana? Di Makkah. Iya, silakan Umu Muhammad. Man hadza? Hadza tabibu. Man hadza? Hadza talibun. Talibun. Talibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza waladun. Naam. La hadza rajul. Ma. Ummu Muhammad. Diperjelas Ummu Muhammad dari gambar masjid. Iya, nampaknya terputus, Ustaz. Ya, silakan bagi sahabat hidayah. Jazakillahu khairan Ummu Muhammad yang ada di Marsan. Naam. Iya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat hidayah, kita masih menanti atensi dari Anda. Silakan menghubungi di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Dari Ibu Mursyidah di Marsan. Iya, silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza talibun. Man hadza? Hadza waladun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hitan. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La, hadza mandilun. Hadza mandilun. Naam, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mursyidah di Marsan. Ya, selanjutnya kita masih terima di 0761-765-2255 bagi Anda sahabat hidayah yang ingin berinteraksi bersama kita di studio. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Mutia. Ya, silakan Ummu Mutia. Man hadza? Hadza tabib. Man hadza? Hadza walad. Man hadza? Hadza talibun. Talibun. Talibun. Ummu Mutia, talibun. Talibun. Naam. Ahadza waladun? La, ahadza rajulun. Rajulun. Rajulun. Ma hadza? Hadza masjid. Man hadza? Hadza tajibun. Hadza qalbun. Hadza tajirun. Hadza. Hadza tajirun. Naam. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Hadza. Hadza hamirun. Ummu Mutia, hadza himarun. Hadza himarun. Naam. Ahadza himarun? La, hadza kisran. Ma wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza tikun. Hadza? Hadza mutarisun. Ahadza komisun? La, hadza mandilun. Naam, jazakillahu khairan Ummu Mutia. Ya. Apa arti daripada tabib? Apa, Pak? Arti kalimat tabibun. Tabibun. Yang nomor satu, gambar nomor satu. Apa? Tabibun. Kurang belajar ya, Pak. Enggak catat tadi, Bu, ya? Enggak catat tadi. Oh, iyalah. Terima kasih, Ummu Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakillah khairan. Ummu Mutia, semoga bisa mencatat arti kata demi kata dari mufradat atau kosakata yang telah kita pelajari dan menghafalkannya. Dan begitu juga semua peserta dan sahabat setia Al-Hidayah untuk menghafal dan menulis kosakata dan arti daripada kosakata yang kita pelajari. Naam. Tafadhal. Iya, selanjutnya sahabat Hidayah kita masih menanti di 0761-765-2255. Bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Hasanah di Saud. Iya, silakan Ummu Hasanah. Baca Ustaz. Iya, silakan. Baca, man haza? Haza man haza? Haza qamisun. Man haza? Haza waladun. Ahaza waladun? La, haza rajulun. Ma haza? Haza masjidun. Man haza? Haza tajirun. Tajirun. Haza tajirun. Haza kalbun. Haza kalbun. Haza kalbun. Ya. Yeah. Ah haza kalbun. Kalimat bertanya. Ya. Ulangi. Haza kitun. Ulangi, Ibu Hasanah. Iya. Yeah. Ahadha kalbun? Ahadha kalbun? La, hadha kittun. Hadha himarun. Himarun. Hadha himarun. Ahadha himarun? La, hadha hisanun. Hisanun. Hisanun. Naam. Wama haza haza jamalun. Ma haza haza sikun. Man haza haza mudarisun. A haza komisun. Ulangi, Ibu Hasanah. A haza komisun. A haza komisun. La, hada mandilun. Mandilun. Yes. Mandilun. Mandilun. Naam, jazakillah khairan, Ibu Hasanah di Paus. Yes. Ibu Hasanah, arti ya? Dari kalimat kitun. Ah? Arti daripada kalimat kitun apa? Kitun. Naam. Mana tadi? Langsung, Bu. Jangan melihat gambarnya, langsung. Kitun. Kitun. Apa kira-kira? Berarti tadi Ibu tidak menulis kata-kata yang telah kita artikan. Iya. Benar kan, Bu? Enggak menulis tadi, Bu? Iya. Kayak gitu. Ya udah. Jazakillahu khairan melihat dalam gambar. Semuanya. Waalaikumsalam. Jazakillahu khairan Ummu Hasanah di Paus. Bacaan yang bagus dan musyarakah yang bagus. Kita lanjutkan kepada tamrin Iqra waktub. Halaman 11, lanjutan daripada percakapan tadi. Tamrinun, latihan. Iqra waktub. Sekarang kita memulai membaca daripada tamrin ini. Tafadhal. اقرأ واكتب ما هذا؟ هذا قلم من هذا؟ هذا طبيب أهذا كلب؟ لا هذا قط أهذا حصان؟ لا Hada himarun. Ahada waladun. Naam. Hada kalbun. Hada jamalun. Ahada dikun. Naam. Hada dikun. Hada mandilun. Man hada. Man hada. Man hada. Hada rajulun. Naam, syukran, jazakallah khairan. Telah membaca yang lancar dan bagus. Di sini tidak ada baris. Kita membaca yang jelas baris akhir daripada kalimat. Naam, tafadhal. Syukran, jazakallah Abu Sofia. Ya, sahabat Setia Hidayah, selanjutnya kita masih memberikan kesempatan kepada Anda. Silakan bagi yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kita di studio, silakan menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Ibu Mursyidah di Marsan. Ibu Mursyidah di Marsan, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra waktub. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha kalbun. Man hadha? Hadha tabibun. Hadha jamalun. Ahadha kalbun? La. Hadha qittun. Ahadha dikun? Naam. Ahadha isanun? La. Hadha himarun. هذا منديل أهذا ولد نعم من هذا هذا رجل نعم جزاك الله خيرا أمو Ibu Mursyidah di Marsan menelpon yang kedua kalinya. Ibu Mursyidah, bacaan yang bagus dan tepat. Ibu Mursyidah, ya, apa arti dari hisan? Kuda. Himar. Ulangi, Pak. Himarun. Keledai. Keledai. Qittun. Kucing. Tajirun. Pedagang. Dikun. Ayam jantan. Mudarrisun. Guru. Rajulun. Laki-laki. Waladun. Anak laki-laki. Mandilun. Sapu tangan. Mumtaza. Ibu Mursyidah di Marsan, jazakillah khairan. Musyaraka yang bagus dan bacaan yang bagus. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah dari Ibu Mursyidah, ya, menelpon untuk yang kedua kalinya. Dan selanjutnya masih kita terima di 0761-765-2255. Dari tadi kita mendengarkan para ummahat, ya. Ini kemana para ikhwan-ikhwannya? Kalau bisa juga menelpon di 0761-765-2255 atau di line SMS 0812-684-20000 bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS. Dan baiklah, Ustaz, sebelum kita kembali menyapa penelpon yang berikutnya, kita akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui SMS. Ya. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini penanya bertanya tentang arti kosakata atau mufradat yang sering mungkin didengar di radio cuman belum tahu artinya. Yang pertama kata ta'lim, yang kedua kata taskif, yang ketiga kata daurah, selanjutnya halaqah, wa iyyaka, dan hafizahullah. Itu apa artinya, Ustaz? Yang pertama kalimat ta'lim. Ta'lim. Ta'lim daripada ta'lim itu adalah pengajaran. Itu pengajian bisa juga sama dengan ta'lim. Atau muhadharah. Seperti pengajian-pengajian di masjid dinamakan ta'limun. Ta'limun. Itu pengajaran. Yang kedua halaqah. Ya, yang kedua Ustaz taskif, Ustaz. Wallahu a'lam, kita juga baru mendengar di kata taskif. Atau kita lanjutkan saja kata daurah, Ustaz. Daurah. Daurah itu adalah muhadara-muhadara atau disebut juga seperti bimbingan atau juga pelatihan-pelatihan disebut juga daurah. Pelatihan-pelatihan bilang daurah. Mungkin itu yang tepat, pelatihan dalam mengajarkan, menyampaikan ilmu, dan juga sama juga dengan penyampaian taklim. Itu tidak jauh beda, karena yang disampaikan juga ilmu. Dinamakan taklim, daurah. Mungkin itu sama. Jazakumullah khairan. Nah, selanjutnya kalimat halaqah. Halaqah itu contohnya, halaqah itu adalah kumpulan atau juga kelompok-kelompok dan kumpulan suatu taklim dinamakan halaqah juga. Kenapa dibilang halaqah? Kita duduk di masjid. Kemudian dahulu seperti halaqah-halaqah asatiza yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Haram, Mekah, setiap guru mempunyai murid masing-masing. Dia duduk di depan murid dan membuat halaqah. Dia duduk berlingkar, duduk dalam bentuk lingkaran, itu dinamakan halaqah. Mengaji, duduk, kemudian mengelilingi guru dinamakan halaqah. Dan juga itu dinamakan juga ta'lim, karena yang disampaikan adalah ilmu juga halaqah. Cuma halaqah ini yaitu kelompok-kelompok yang ada, yang mana setiap guru mempunyai murid sendiri. Itu bentuk contohnya yang kita lakukan di Masjid Umar pada anak SDIT Imam Syafi'i, halaqah hifzul Quran di masjid, yaitu kelompok-kelompok membaca Al-Quran, itu dinamakan halaqah. Ya, pengajian yang rutin. Ya, terima kasih. Daripada kalimat halaqah. Yang keempat, ya, selanjutnya kalimat wa iyyaka dan hafizahullah. Contoh daripada jawaban iyyaka, jazakumullah khairan, wa iyyak, dan kamu juga, terima kasih banyak dan kamu juga. Jawabannya itu artinya dari wa iyyaka, kamu juga mendapatkan kebaikan, syukron, jazakumullah khairan. Kemudian dijawabnya wa iyyak, itu dan kamu juga mendapat kebaikan. Yang terakhir hafizahullah, Allah, semoga Allah menjagamu, menjaganya, hafizahu, menjaganya, semoga Allah menjaganya. Insyaallah jawaban ini sudah jelas. Jazakumullah khairan. Iya, baik, selanjutnya kita akan kembali untuk menyapa penelpon berikutnya yang ingin bergabung bersama kita di studio. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini dengan siapa di mana? Dengan Pak Ujang Akang Toba. Dengan Pak Ujang di Akang Toba. Iya, silakan Pak Ujang. Iqra waktu. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza kalbun. من هذا؟ هذا طبيب. هذا جمل. فهذا كلب؟ لا، هذا قط. فهذا بك؟ نعم. فهذا حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. فهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ Hadza rajulun. Naam. Jazakumullah khairan Pak Ujang yang telah membaca, bacaan yang bagus dan lancar, Pak Ujang. Ya. Naam. Coba lihat gambar yang di atas halaman 11. Gambar diikun, apa arti diikun? Kucing. ayam jago. Ayam jago. Ahadha dikun? Naam, hadha dikun. Ahadhihi dajajatun? La, hadha dikun. Naam. Gambar selanjutnya. Man hadha? Hadha mudarrisun. Ahadha talibun? La, hadha mudarrisun. Kalau seandainya yang saya tunjuk murid, ahadha mudarrisun? La, hadha talibun. Talibun, mumtaza. Pak Ujang, jazakumullah khairan. Ya. Ya. Ya, itu dia tadi ada Pak Ujang ya di Gang Toba. Dan selanjutnya sahabat Hidayah masih kita terima atensi dari Anda. Ya, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Ummu Hanifah di Sukajadi. Iya, silakan Ummu Hanifah. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza tabibun. A hadza qalbun? La. Hadza kitun. A hadza Isonun? Hesanun? Isonun? La. Haza himarun. Haza kalbun. Haza jamalun. Ahaza digun? Naam. Haza mandilun. Man haza? Haza rajulun. Naam, jazakillah khairan Ummu Hanifah. Jawab pertanyaan saya, Ummu Hanifah. Lihat gambar masjid halaman 10. Ahadha baitun? Ya, Pak Ustaz. Ahadha baitun? Yang gambar masjid ya, Pak. Gambar masjid halaman 10. Iya. Pertanyaan saya, ahadha baitun? La. Hadza masjidun. Ahadha masjidun? Naam. Hadza masjidun. Lihat gambar. Hadza kalbun. Ahadha qittun? Gambar nomor 2. Gambar nomor 2. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadha kalbun? Naam. Hadza kalbun. Ahadha qittun? Apa? Ahadha qittun? La. Hadza kalbun. Naam, mumtaza. Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan, bacaan yang bagus dan jawaban yang bagus. Berarti Ummu Hanifah mengerti dan paham dengan pelajarannya. Sering mengulang dan menghafal kosakata yang ada dalam buku dan yang telah kita pelajari. Naam. Iya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah masih kita menantikan atensi Anda di 0761-765-2255. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung untuk menelpon di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Muhammad di Panggang. Ya, silakan Ummu Muhammad. Tamrinul Iqra waktu. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Ulang Ustaz nomor 2. Nah. Hadza kalbun. Man hadza? Hadza tabibun. Hadza jamalun. Ahadha kalbun? La. Ahadha kitun? Ahadha jikun? La. Ahadha hisonun? La. Ahadha himarun? Ahadha mandilun? Ahadha waladun? Na'am. Man hadha? Hadha rajulun. Naam, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad? Iya, Pak. Pertanyaan nomor 1, ma hadza? Ya. No, yang nomor 1, jawab ma hadza? Qalamun. Hadza qalamun. Ahada qalamun? Na'am, qalamun. Ahada qalamur rasasi? La, hadha qalamun. Naam. Nomor dua. Hadha kalbun. Ahada kalbun? Na'am, hadha kalbun. Ahada himarun? La, hadha kalbun. Hadha rajulun. Man hadha? Dari nomor berapa, Pak? Lihat, saya mengucapkan hadha rajulun. Man hadha? Hadha rajulun. Ahadha waladun? La, hadha rajulun. Hadha waladun. Man hadha? Hadha waladun. Ahadha rajulun? Hadha walad. Ahadha waladun? Naam, hadha waladun. Naam, syukran jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Jawaban yang benar dan tepat dan bacaan yang bagus. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan selanjutnya sahabat hidayah, masih kita menantikan atensi dari Anda jelang pukul 10 nanti di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Iyat di Markan. Iya, silakan Ibu Iyat. Ma hadza za qalamun. Hadza qalbun. Man hadza? Hadza tabi. Hadza jamalun. Ahadza qalbun? La, hadza kitun. Ahadza dikun? Naam. Ahadza hasanun? La, hadza himarun. Nomor 7 diulangi, Ibu ya. Ahadza hisanun? Hisanun. Ahadza hisanun? Hadza himarun. La, hadza himarun. La, hadza himarun. Nah. Hadza masjid. Hadza mandilun? Hadza mandilun. Hadza mandilun. Ahadza waladun? Naam. Man hadza? Hadza rajulun. Naam, jazakillahu khairan. Bacaan yang bagus dan lancar, Bu Yet di Marsan. Jawab pertanyaan saya, Bu Yet. Ya. Arti daripada kalimat jamalun. Arti jamalun unta, Ustaz. Unta. Ya. Hisanun. Hisanun kuda. Hisanun kuda. Kalbun. Anjing. Kittun. Kucing. Dikun. Apa, Ustaz? Dikun. Kitun. Apa? Dikun. Dikun. Pautan. Nyari dulu. Mudarrisun. Umurid. Mudarrisun. Mudarrisun. Guru. Pak. Guru. Ya. Komisun. Komisun. Ini pelajaran yang telah lewat. Komisun. Oh, itu apa? Oh, kemeja. Kemeja. Najmun. Ya. Mas. Najmun. Najmun bintang. Miftahun. Jazakillah khairan Bu Yet di Marsan. Jawaban yang bagus dan musyarakah yang bagus telah menghafal kalimat dan kosakata yang telah kita pelajari. Ya, itu bukti daripada ya, waalaikumsalam. Para peserta dan pendengar membaca dan mengulang dan menghafal kosakata yang telah kita lewati. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Ya, sahabat setia hidayah, masih kita menantikan atensi dari Anda di 0761-765-2255. Ya, selanjutnya penelpon berikutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Mutia. Iya, Mutia. Tadi ada Umum Mutia, ini Mutianya ya? Iya. Iya, silakan. Ma haza? Haza kolamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Naam. Lanjutkan. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Tidak, kata tanya. Hadza kalbun. Man hadza? Hadza tabibun. Naam. Hadza jamilun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Hadza kalbun. La hadza jikun. Hadza jikun. Naam. Ahadza nisorun. La hadza himarun. Naam. Hadza mandilun. Hadza mandilun. Hadza mandilun. Ahadza waladun. Naam. Man hadza rajulun. Man hadza. Ulangi. Man hadza. Hadza rajulun. Naam. Jazakumullah khairan. Bacaan yang bagus dari Mutia di Tangerang. Mutia. Iya, Pak. Lihat gambar di atas. Gambar dikun. Arti daripada kata dikun? Ayam jago. Mudarrisun. Ustaz. Komisun. Kemeja. Ahadha komisun. La. Hadza mandilun. Ahadha mandilun. Naam. Hadza mandilun. Lihat gambar di atasnya. Man hadza? Hadza dikun. Man. Man hadza? Hadza dikun. Saya menanyakan man, bukan ma. Kalau man berarti manusia. Gambar manusia dilihat. Man hadza? Yang mana, Pak? Gambar di atas halaman 11. Yang di tengah. Gambar di bawah dikun. Hadza mudarrisun. Ahadza mudarrisun. Naam. Hadza mudarrisun. Ahadza tilmidun. La. Bal. Hadza mudarrisun. Mudarrisun. Naam. Mumtaza Mutia di Tangerang. Jazakillah khairan. Bacaan yang bagus dan jawaban yang benar. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, para pendengar, sahabat setia Al-Hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Diperhatikan kata demi kata dan ucapan yang benar dan fasih menurut tarkib daripada susunan daripada kalimat. Apakah kalimat itu bertanya apa tidak? Itu nada bertanyanya disesuaikan dengan pertanyaan. Dan nada yang tidak bertanya tentu nadanya biasa. Tafassah, maka kamu akan fasih. Berfasih-fasihkanlah, maka kamu akan fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Dan juga pesan kami kepada para pendengar dan sahabat setia Al-Hidayah dan para peserta, bersungguh-sungguhlah dalam belajar dan mempelajari sebuah pelajaran atau mengikuti silsilah daripada Durusulua Al-Arabiyah. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Itu slogan daripada kita. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan mendapat. Ya, tafadhol. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menantikan atensi dari Anda di 0761-765-2255. Ya, selanjutnya penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak siapa dan di mana? Hamzah di Sendang. Iya, silakan Pak Hamzah. Pak Hamzah, ya, silakan. Ma haza qalamun. Ulangi, Pak. Pak Hamzah. Ma haza qalamun. Naam. Haza qalbun. Haza kalbun. Haza qalbun. Kap dengan kok berbeda. Kap, kalbun. Haza kalbun. Man haza. Haza kalbun. Ulangi, Pak. Man haza. Haza. Haza kalbun. Naam. Haza jamalun. Jamalun. Haza jamalun. Naam. Ahaja qalbun? La. Ahaja itun? Ahaja bikun? Naam. Ahaja isanun? La. Ahaja imarun? Ahaja mandilun? Naam. Ahaja waladun? Naam. Man haja? Haja rajul. Naam, jayid. Haja rajulun. Hada rajulun. Naam, Abu Hamzah di Perundam. Jazakumullah khairan. Pak Hamzah? Ya, saya ya, nomor 10. Man haja? Dijawab. Haja masjid. Nomor 10. Yang dibaca tadi yang terakhir, man hadza? Hadza rajul. Hadza rajulun. Ahadza rajulun? Naam. Hadza rajulun. Ahadza talibun? La. Hadza rajulun. Naam. Lihat gambar yang di atas. Halaman 11. Hada dikun. Ma hada? Hada dikun. Ahada himarun? La. Hada dikun. Ahada dikun? Ya'am. Hada dikun. Apa arti dari kalimat jamalun? Pak Hamzah? Jamalun. Naam. Jamarun. Artinya? Kedai. Salah. Jamalun. Keledai. Onta. Keledai himarun. Hisanun. La. Haja jamalun. Ahada jamalun? Naam. Haja jamalun. Ahada himarun? La. Haja jamalun. Naam. Syukran jazakumullah khairan Abu Hamzah di Perundam. Bacaan yang bagus dan jawaban yang tepat. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah masih kita menanti tensi dari Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bu siapa di mana, Bu? Umu Yunus di Bandau. Ya, silakan, Umu Yunus. Ma haza? Haza kolamun. Haza kalbun. Man haza? Haza tobibun. Haza jamalun. Ahaza kalbun? La. Haza kitun. Ahaza dikun? Naam. Ahaza hisonun? La. Haza himarun. Haza mandilun. Ahaza waladun? Naam. Man haza? Haza rajulun. Nah, bacaan yang lancar dan bagus dari Ummu Yunus, Pandau. Ummu Yunus. Lihat nomor 9 daripada bacaan tadi. Ahadza waladun? Naam, hadza waladun. Ahadza rajulun? La, bal hadza waladun. Man hadza? Hadza waladun. Naam. Arti daripada kata-kata qittun, kucing. Kalbun, anjing. Dikun, ayam jago. Himarun, keledai. Baitun, rumah. Miftahun, kunci. Najmun, bintang. Qamisun, kemeja, baju. Kursiyun, kursi. Sarirun, tempat tidur. Mahadha? Hadza sarirun. Ahadha kursiyun? La, hadza sarirun. Hadza maktabun. Ahadha maktabun? Naam, hadza maktabun. Naam, jazakillah Ummu Yunus. Bacaan yang bagus. Waalaikumsalam. Bacaan yang bagus dan musyarakah yang bagus. Telah menguasai semua dari lembaran demi lembaran yang telah kita pelajari dan arti daripada kosakata. Semoga semuanya para pendengar dan sahabat setia Al-Hidayah pembelajaran bahasa Arab, semoga para tulab semuanya bisa mengikuti dan mempelajari apa yang telah kita pelajari. Iya, sahabat setia Hidayah, masih kita menerima satu penelpon terakhir pada malam hari ini. Ya, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-765-2255. Kita masih menantikan telepon dari Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Abu Suda di Panem. Abu Suda? Abu Suda Mulyadi. Iya, silakan. Silakan, Pak. Saya mau baca dulu, Ustaz. Mau menjelaskan. Iya. Sambil ini. Nah. Ekor waktu. Nah. Nah, haga. Haga kolamun. Haga kalbun. Man haga. Haga tabibun. Haga جمال أهذا أهذا كلب لا ulangi أهذا كلب هذا قط نعم nomor 6 أهذا ديكون أهذا ديكون نعم أهذا حصان؟ لا هذا حمار هذا منديل أهذا ولد؟ نعم من هذا؟ هذا رجل نعم Bapak Mulyadi di Pandau Panam Panam di Panam. Jazakumullah khairan, bacaan yang lancar dan yang bagus. Jawab pertanyaan saya, lihat gambar masjid. Hadza masjidun. Ahadza masjidun? La, hadza masjidun. Ahadza masjidun? Naam, hadza masjidun. Naam, hadza masjidun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza masjidun. Lihat gambar himar. Hada himarun. Ma hada? Hada himarun. Ahada himarun? Hada, naam. Hada himarun. Ahada hisanun? La, hada himarun. Ahada jamalun? La, هذا جمل هذا حمار ما هذا Hadza himar. Naam, syukran jazakallahu khairan. Bapak Mulyadi di Panam. Jawaban yang bagus. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mulyadi di Panam. Sahabat setia Al-Hidayah dan para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktu sudah menunjukkan jam 10, sudah menunjukkan perpisahan kita dari radio ini. Berakhirlah pertemuan kita pada pertemuan yang ke-4 ini. Semoga kaum muslimin dan muslimat peserta pembelajaran bahasa Arab mengulang-ulang dan mempelajari, menulis, membaca, dan menjawab latihan-latihan yang ada di dalam buku maupun yang telah kita pelajari atau membaca yang akan kita pelajari. Pada minggu yang akan datang, hari Jumat nanti, kita akan masuk ke dalam pelajaran kedua Ad-Darsus Tsani tentang kata tunjuk zalika dan tilka. Zalika dan tilka, kata tunjuk untuk jauh. Kaum muslimin dan muslimat peserta pembelajaran bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha, kami mohon pamit. Sebelumnya kita mengucapkan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syukran jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.